Yeah. Pasti ada waktu, jangan ragu sado. Nyongkir masuk maluku dan lagu-lagu sado. Sado sih, nyongkir kasih pelajaran pas siapa yang mau ajar permainan hidup di mana orang pemenang daftar nama di dunia ini sampai selama lamanya orang berpikir bagaimana anak ini bisa jadi besar begini. Itu rahasia bahagia sembataria tapi berisi minta permisi lalu isi beta puisi di otak dari orang Parisi. Beta hebat begitu sentipu-tipu bukan tikus yang usah gitu hitung berapa minggu di minggu sudi situ top leader. Saya pusing dengan orang yang benci beta-beta-beta aja bukan orang lain. Nyongkir sedap, mantap tuang anak. Yeah, beta gagal. Rasa bangga karena saudara semara selarang apa-apa biar bikin salah banyak saudara tetap sayang. Sembayang par beta tiap hari, tiap saat, tiap jam, tiap menit, titik, dan tiap waktu. Beta bukan sendiri sen bisa jatuh atau masuk di dalam jurang-jurang gelap. Sedap, sila hoi pelopesi rumah loi ne hiti peu di atas. Kata-kata ku luar biasa sen bisa kurang su dewasa sen harap gampang berarti beta raja. Jangan sangka karena beta dari Belanda beta sen tahu su keliling dunia ini ada teman jahat yang mau bunuh diri di tangan kiri. Ada uang dan di tangan kanan ada senjata awas. Karena katong para inon, mengon, gila. Stila paling asik orang munafik dapat blak dari orang asli pasti. Dengan segenap hati katong bunuh orang badaki. Taruh muka di bawah kaki maki. Lalu tunggu polisi selari pukul notisi. Polisi jadi teman bagi uang sama kaya dolo. Waktu orang tua bagi makanan sagu salempeng 400. Jangan rakus atau takut awas jatuh gabung kekuatan buat maju. Si perui DWS Twisted bersatu represent. Yeah.